Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah Purwasari rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam buku kumpulan hadis Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya ibn Syarab An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kita masih di hadis dari Az-Zubair ibn Adi, beliau mengatakan kami datang menemui Anas ibn Malik radhiyallahu anhu dan kami mengadukan penderitaan yang kami dapatkan gara-gara perilaku Al-Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi. Maka sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu mengatakan isbiru, bersabarlah kalian. Fa inna la ya'ti 'alaikum zamanun, maka tidaklah datang satu masa illa walladhi ba'dahu, kecuali zaman setelahnya syarrun minhu, itu lebih jelek daripada zaman sebelumnya. Demikian keadaannya hatta talqa rabbakum, sampai kalian berjumpa dengan Rabb kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar kalimat ini dari nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Demikian dalam hadis yang diriatkan oleh Al-Bukhari. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, maka di antara pelajaran berkenaan dengan hadis ini, maka di sini mengingatkan satu kaidah yang wajib diyakini oleh kaum muslimin, bahasanya seringkali wadzalika li'anna wulatal umur, bahasanya penguasa itu Allah datangkan, terkadang Allah datangkan penguasa yang zalim dan menindas rakyatnya. Hal ini disebabkan karena rakyat itu zalim terhadap hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah datangkan penguasa yang zalim pada hak-hak rakyatnya, sebagaimana firman Allah taala di surat Al-An'am ayat yang ke-129 menurut salah satu penafsiran, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami jadikan sebagian orang yang zalim menjadi penguasa yang menindas orang zalim yang lain, ini rakyat yang zalim, bima kanu yaksibun, karena kelakuan dan perbuatan yang mereka lakukan. Karena tentu kita ketahui bersama ya, bahasanya penguasa itu muncul dari rakyat. Kalau rakyatnya itu zalim, ya maka penguasa yang muncul adalah juga penguasa yang zalim. Jangan bermimpi penguasa rakyatnya zalim, kemudian yang muncul adalah penguasa yang adil, penguasa yang bijak. Karena penguasa, apalagi di negeri demokrasi, maka itu muncul dari rakyatnya. Maka bagaimana keadaan rakyat, itulah keadaan penguasa dan pemerintahnya. Karena mereka muncul dari rakyat. Jika rakyatnya secara umum adalah koruptor dengan berbagai macam bentuknya, dari korupsi waktu, korupsi dan yang lainnya, maka ya tidak aneh kalau penguasa yang muncul adalah juga penguasa yang korup. Faidah ra'aita wulatal umur, maka jika kita lihat penguasa zalim kepada rakyatnya berkenaan dengan masalah harta, berkenaan dengan masalah badan, atau menghalangi dakwah atau semacam itu, maka patut untuk kita renungkan keadaan rakyat negeri tersebut. Maka akan kita jumpai bahasanya dampak atau kemudian landasan yang menjadi sebab timbulnya bencana adalah keadaan rakyat itu sendiri. Karena rakyatnya adalah orang-orang yang menyimpang dari aturan-aturan Allah, maka Allah datangkan penguasa yang zalim yang menindas rakyat yang zalim kepada hak-hak Allah. Terdapat dalam satu asar, bukan hadis Nabi, namun asar, yaitu riwayat dari perkataan sahabat atau tabi'in, perkataan para ulama terdahulu. Di sana disebutkan kama takunu iwalla alaikum, bagaimanakah keadaan kalian rakyat, maka itulah penguasa kalian. Dan disebutkan bahasanya ada salah satu khalifah khalifah Bani Umayyah, ya, mungkin adalah Abdul Malik bin Marwan. Dia kumpulkan tokoh-tokoh masyarakat. Tatkala sang khalifah ini mendengar banyak orang yang membicarakan tentang kekuasaannya, maka dia kumpulkan al-wujaha, dia kumpulkan para tokoh dan tokoh-tokoh masyarakat. Kemudian sang khalifah berkata kepada mereka, wahai manusia, apakah kalian ingin kami itu bersikap kepada kalian sebagaimana Abu Bakar dan Umar? Apakah kalian ingin kami seperti Abu Bakar dan Umar? Maka para tokoh ini mengatakan, tentu kami menginginkan demikian. Maka sang khalifah mengatakan, jadilah kalian seperti rakyat yang dipimpin oleh Abu Bakar dan Umar, supaya penguasa kalian juga seperti Abu Bakar dan Umar. Artinya, normalnya dan umumnya rakyat itu sebagaimana keadaan dan agama, kualitas agama penguasanya. Fa idza zalama ulatul umri annas, maka jika penguasa itu zalim dan menindas rakyat, maka umumnya dan biasanya karena disebabkan perbuatan rakyat yang zalim terhadap hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ada seorang khawarij yang hobi memberontak, satu aliran sesat yang muncul di masa silam, di masa Ali bin Abi Thalib, yang di antara ciri khas mereka adalah hobi memberontak terhadap penguasa ketika dianggap penguasanya enggak becus. Maka ada salah satu dari mereka menemui Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan mengatakan, kenapa manusia intaqadu alaik, intaqadu ala artinya memberontak dan melawan, memberontak dan melawanmu, yang ini tidak terjadi pada masa Umar, Abu Bakar dan Umar. Maka di sini disebutkan Ali mengatakan, karena rakyatnya Abu Bakar dan Umar itu adalah aku dan orang-orang yang semisal denganku, sedangkan rakyatku adalah kamu dan orang-orang yang semisal dengan dirimu. Artinya bahasanya manusia, jika manusia itu zalim, maka Allah akan datangkan penguasa yang zalim dan menindas dan zalim kepada hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu dalam hadis ini yang diriatkan oleh Al-Bukhari, sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, ketika ada sejumlah orang datang mengadukan kezaliman gubernur yang ada, yaitu Al-Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi, maka Anas mengatakan, bersabarlah. Wahada wal wajib, inilah kewajiban yang wajib diberikan oleh seorang muslim ketika menjumpai realita semacam ini. Ketika penguasanya adalah penguasa muslim yang zalim, maka wajib bersabar. Karena setiap kesusahan itu ada masa untuk hilang. Dan janganlah kira bahasanya hal tersebut, annal umra ta'ti bi kulli suhulah, semuanya datang dengan mudah. Asyar, kejelekan boleh jadi datang tiba-tiba, wayati hajmatan, dan boleh jadi itu adalah satu serangan yang berat. Akan tetapi kejelekan itu tidak akan berhasil menumpas kebaikan abadan sama sekali. Akan tetapi syaratnya kita punya kewajiban untuk bersabar. Kita terapi masalah kita dan problem kita dengan bijak. Kita tidak pasrah dengan problem, namun juga tidak ngawur, lana tahawar, dan kita tidak serampangan. Namun kita kemudian perbaiki keadaan dengan sikap yang bijak. Dan sikap yang paling bijak ketika penguasa itu zalim, bukanlah kemudian kudeta, bukanlah kemudian dan pemberontakan. Namun sikap yang bijak adalah bersabar. Sikap yang paling bijak adalah bersabar, bukan ya, kudeta, pemberontakan, penggunaan kekuasaan, people power dan sebagainya. Ya, namun sikap yang paling bijak adalah bersabar, wata'anin dan bersikap tidak tergesa-gesa. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, isbiru wa sabiru, bersabarlah kalian dan tingkatkanlah kesabaran, warabitu, dan tingkatkanlah kesungguhan dalam kebaikan, bertakwalah kalian kepada Allah supaya kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Maka jika kita ingin beruntung, demikian juga rakyat ingin mendapatkan keberuntungan, maka inilah sebabnya, inilah jalannya. Empat poin yang Allah sebutkan di surat Ali Imran ayat yang ke-200, bersabar dan meningkatkan kesabaran, meningkatkan kesungguhan dalam beribadah, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Anas bin Malik mengatakan, tidaklah datang pada manusia satu masa kecuali masa setelahnya lebih jelek daripada masa sebelumnya. Demikian terus menerus sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalimat ini didengar langsung oleh Anas bin Malik dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ya'ti 'ala an-nasi zamanan illa wa ma ba'dahu asyarru minhu." Tidaklah datang satu masa kecuali masa setelahnya lebih jelek daripada masa sebelumnya. Lebih jelek di sini adalah lebih jelek dalam kualitas agama, bukan dalam masalah dunia. Boleh jadi masalah dunia, masa setelahnya itu lebih makmur, lebih sejahtera daripada sebelumnya. Dan catatan yang lain, dan jelek di sini bukanlah jelek yang bersifat mutlak dan umum. Bahkan boleh jadi jelek dalam sebagian topik saja, sebagian aspek saja, dan meskipun itu lebih baik di aspek yang lain. Maka boleh jadi lebih jelek daripada dari tingkat misalnya kualitas kesabaran, kualitas keulutan, dan kualitas kemudian kesabaran dengan kesusahan dan sebagainya. Dan meskipun demikian, maka telah menjadi sifat manusia jika mereka bertambah rafahiyah, bertambah sejahtera, wa kullama infatahu, semakin terbukalah kemudian dunia, maka biasanya dan umumnya semakin terbuka juga kejelekan. Semakin terbuka dunia, semakin sejahtera, maka kejelekan dan maksiat juga umumnya semakin meningkat. Oleh karena itu, maka umumnya kesejahteraan itulah yang menghancurkan manusia. Kesejahteraan itulah yang menghancurkan banyak rumah tangga. Tambah kemudian sejahtera, maka malah ditambah, maka semakin kondisinya bahaya. Demikian umumnya orang. Semakin sejahtera, kemudian suami istri ini handphonenya juga semakin sejahtera, maka kemudian terhubung dengan boleh jadi kekasih lama, maka kemudian akhirnya terjadilah bencana dan malapetaka. Dulu ketika handphonenya masih jadul, maka sudah putus hubungan dengan ini dan itu, maka sejahtera, maka kemudian baik-baik saja. Namun ketika semakin meningkat sejahteranya, maka makin meningkatlah potensi kenakalannya. Maka demikianlah di sini dikatakan, maka kesejahteraan rafahiyah itu umumnya yang menghancurkan manusia. Dan banyak kita jumpai orang yang miskin dan dia kuat dengan kemiskinannya, tetap rajin taat, rajin ke masjid, rajin beribadah. Dan ketika sejahtera, maka lupa masjid, lupa dengan Quran, lupa dengan pengajian. Rajin pengajian ketika miskin, ketika keadaannya pas-pasan, ketika bisnisnya tambah berkembang, maka tidak ada waktu untuk amal sholat, tidak ada waktu untuk taat. Kemudian banyak laki-laki ketika penghasilannya pas-pasan, setia sama istrinya. Namun ketika pendapatannya meningkat, itu baru kelihatan sifat aslinya. Kemarin kemudian setia sama istrinya ya karena pas-pasan duitnya. Ketika kemudian duitnya tambah banyak, jadi eksekutif muda dan seterusnya, maka disitulah mulai terjadi bencana. Maka benar apa yang dikatakan di sini, rafahiyah walati tudammiru al-insan. Peningkatan kesejahteraan itu seringkali itulah yang menghancurkan manusia. Ya ada yang tambah sejahtera kemudian tambah taat, tambah besar infaknya, tambah kemudian tambah kuat zikirnya, ada, namun kayaknya ya langka-langka. Ya. Oleh karena itu maka kesejahteraan hidup itulah yang umumnya illa man rahimallah, kecuali manusia-manusia istimewa, itulah yang menghancurkan manusia, yang menjumuskan manusia dalam banyak kerusakan. Maka diantar kemudian alasannya karena seorang itu jika melihat dirinya itu sejahtera, kemudian maka dirinya itu kemudian sibuk memberikan menyenangkan badannya, kemudian lalai untuk memberikan kenikmatan untuk hatinya, dan jadilah akbar hammihi, yang paling besar yang dia pikirkan adalah menyenangkan badan, yang badan ini padahal ma'aluhu ujung akhirnya akan jadi santapan beidan, catapan belatung, kemudian dan membusuk ya, ketika telah dimasukkan ke dalam tanah. Wahadah wal balak, dan inilah bencana, bencana karena kesejahteraan, dan inilah yang membahayakan, menimbulkan bahaya pada banyak orang di zaman ini. Tidaklah kemudian anda jumpai karena keadaan secara umum sejahtera, maka hampir-hampir tidaklah anda jumpai seorang yang kecuali mengatakan, memikirkan bagaimanakah rumah mewah kita, bagaimanakah mobil kita, bagaimanakah hamparan mewah kita, bagaimanakah apa yang kita makan, apa yang kita makan karena banyak pilihan, karena banyaknya duit yang dimiliki. Bahkan di mana kita makan, itu ungkapan yang dipusingkan oleh orang yang duitnya banyak. Lain hanya dengan orang yang miskin, kita makan apa? Dan orang yang duitnya berlimpah, kita makan di mana? Ada kuliner baru ataukah tidak? Apa kuliner terbaru saat ini? Demikian yang dipikirkan oleh orang yang berlimpah hartanya. Bagaimanakah memberikan kenikmatan pada raganya, dan sering kalau lupa memberikan asupan untuk hatinya. Dan bahkan sibuk dengan masalah semacam ini bukan hanya kemudian penyakit orang yang jauh dari agama, sampai orang yang belajar agama, membaca ilmu dan mengkaji ilmu agama, itu pun kemudian mendapatkan masalah karena peningkatan kesejahteraan secara umum di satu negara. Semisal di Arab Saudi, yang ketika sebelum mereka kenal minyak, ya, maka mereka sabar dengan kesusahan, ya, biasa hidup tanpa AC. Ya, namun, ya, sekarang setelah terbukalah dunia, maka ya, orang Arab Saudi tidak bisa hidup tanpa AC. Ya, mati ya, lah, kemudian AC-nya mati. Ya. Padahal dulu tidak demikian. Nah, karena kemudian meningkat kesejahteraan, kemudian perhatian negara kepada para orang-orang yang berilmu juga kemudian tinggi, gaji untuk kemudian dosen-dosen agama juga tinggi. Maka di sini disampaikan, maka sebagian orang kemudian belajar agama untuk mendapatkan kedudukan atau untuk mendapatkan gaji, sehingga belajar agama tujuannya untuk mendapatkan nikmat dunia, mendapatkan kenikmatan dunia. Seakan-akan manusia tidaklah tercipta untuk perkara yang agung, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada dunia na'imuha wa na'imuha, sedangkan dunia dan kenikmatannya yang benar hanyalah sekedar sarana, jembatan menuju akhirat. Mas'alullaha anasta'milana wa iyyakum wasilatan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa menjadikan dunia sekedar sebagai sarana. Ada ungkapan yang menarik yang disampaikan oleh salah satu ulama, Syekh Husain Tamimi rahimahullah ta'ala, yang intinya sepatutnya seorang itu menggunakan harta dan dunia sebagaimana keledai digunakan lirkub untuk berkendaraan, dan sebagaimana baitul khala, toilet, digunakan sekedar untuk buang hajat. Maka Syekhul Samtimi rahimahullah ta'ala di kitabnya Al-Budiyah menyampaikan gambaran yang tepat tentang dunia dalam pandangan seorang yang beriman. Seorang yang beriman selayaknya menyikapi dunia sebagaimana dia menyikapi toilet. Dunia itu diperbaiki sebagaimana toilet yang rusak diperbaiki. Kalau toiletnya itu bocor atau kemudian ini rusak, perlu diperbaiki. Namun tidak dipikirkan, namun tidak dimasukkan ke dalam hati. Dipakai ya sudah dipakai, selesai dipakai, tidak kemudian dipikirkan. Di mana-mana dipikirkan, gimana toiletku, tidak dipikirkan. Diperbaiki, namun tidak dipikirkan. Tidak dipikirkan, tidak kemudian yang menguasai pikiran seseorang. Ini toilet rusak, diperbaiki. Namun apakah kemudian dipikirkan, kemudian kemana-mana dipikirkan, bangun tidur, kemudian tidur lagi, mikirkan toilet, mimpi pun mimpikan toilet, tentu tidak. Dan itu pun seperlunya, meskipun toiletnya mewah, keramiknya mahal, apakah kemudian berlama-lama, menikmati ini keramiknya mahal-mahal, kenapa cuma sebentar, tentu tidak demikian. Ya juga seperlunya semata, hanya seperlunya dan hanya secukupnya. Demikian juga beliau gambarkan yang namanya dunia itu sebagaimana hendaknya disikapi oleh seorang mukmin sebagaimana keledai untuk hewan tunggangan. Dan tentu keledai itu bukan sarana pokok hewan tunggangan di masa silam. Keledai itu hanya jadi hewan tunggangan ketika dibutuhkan. Ketika dibutuhkan, karena tunggangan pokok itu unta atau kuda. Kalau jarak jauh unta, kalau jarak dekat kuda. Kapan keledai dipakai? Kalau tidak ada yang lainnya. Artinya keledai itu hanya dimanfaatkan sebatas kebutuhan. Ketika sudah tidak dibutuhkan, ada unta, ya sudah kembali kepada unta. Dan ketika perlu nunggang keledai, naiki keledai, maka keledai dipakai untuk ditunggangi. Maka hendaknya seorang mukmin menyikapi dunia sebagaimana sikap orang kepada keledai, yaitu untuk tunggangan, yaitu hanya seperlunya, hanya secukupnya, hanya sebutuhnya. Maka mereka orang yang bisa seperti ini, itulah orang yang mengetahui betul nilai harta dan mengetahui betul martabat harta. Bahasanya harta itu bukan segalanya, sehingga mereka tidak menjadikan harta sebagai, sehingga janganlah anda jadikan harta itu akbar hamika, sebagai pikiran yang paling besar, yang paling menguras pikiran. Namun manfaatkan harta, ambillah harta, carilah harta. Faila lantar kebi almal, akibaka almal, maka kuasailah harta. Karena jika anda tidak menguasai harta, maka harta akan menguasai anda. Sehingga jadilah yang dipikirkan hanyalah dunia dan harta. Mungkin ada satu kalimat yang menarik. Kuasailah harta. Jika anda tidak menguasai harta, maka harta akan menguasai diri anda. Maka seorang muslim terhadap hartanya ada dua pilihan. Jika dia bukan dia yang mengatur harta, maka harta akan mengatur dirinya. Jika dia tidak menguasai harta, maka harta akan menguasai diri dan hatinya. Oleh karena itu kami katakan bahasanya, jika dunia itu semakin terbuka, kemudian manusia hanya memandangi dunia, maka seringkali manusia itu kemudian rugi akhiratnya berbanding lurus dengan kadar keberuntungan dunia yang dia dapatkan. Oleh karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, demi Allah, mal faqru akhsha alaikum, bukan kemiskinan yang aku khawatirkan menimpa umatku. Artinya aku, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mengkhawatirkan kemiskinan menimpa umatnya. Umat Muhammad itu sabar-sabar kalau diberi kemiskinan, diberi kondisi yang pas-pasan. Nabi ngerti sifat umatnya. kalau diberi pas-pasan, penghasilan yang pas-pasan, orangnya itu akan perhatian dengan taat, perhatian dengan agama, perhatian untuk dengan akhirat. Itu sifat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi tidak mengkhawatirkan kemiskinan dan kondisi pas-pasan yang terjadi pada umatnya. Walakini akhsha an tubsata alaikum ad-dunya, akan tapi aku khawatir ketika dunia dihamparkan untuk kalian, dibuka untuk kalian. Kama busitat ala man kana qablakum, sebagaimana dunia dihamparkan dan dibuka kepada manusia-manusia sebelum kalian. Maka apa yang terjadi? Fata nafasuka mata nafasuha, maka kalian akan bersaing untuk rebutan dunia, rebutan jabatan, harta, sebagaimana umat-umat manusia-manusia terdahulu rebutan dunia dan harta. Fatuhlikakum kama ahlakathum, maka dunia dan harta akan membinasakan kalian sebagaimana dunia dan harta telah membinasakan umat-umat sebelum kalian. Demikian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan benarlah apa yang disampaikan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, hadalladzi ahlakan nasa al-yawm, maka kesejahteraan itulah yang membinasakan manusia pada hari ini. Ya, yang membinasakan manusia adalah persaingan untuk kemudian menumpuk harta sebanyak-banyaknya. Maka umum ka'annahum inama khuliqulaha, dan kondisi di mana manusia seakan-akan tercipta untuk mengumpulkan dunia, bukan la'annaha khuliqallahu, bukan dunia tercipta untuk manusia. Padahal realita yang benar, padahal sebenarnya Allah ciptakan dunia untuk manusia. Namun praktek manusia atau banyak manusia seakan-akan mereka tercipta untuk kemudian dunia. Ya, padahal Allah berikan dunia itu untuk untuk manusia, untuk supaya manusia, untuk jadi sarana manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Allah ciptakan dunia, Allah ciptakan harta dan yang lainnya. Namun praktek banyak manusia, praktek banyak orang seakan-akan dia tercipta, terlahir untuk dunia. Fastaghalu bima khuliqa lahum amma khuliqa lahu, maka mereka sibuk dengan dunia yang padahal dunia itu tercipta untuk mereka, kemudian lupa dengan apa yang jadi tujuan penciptaan manusia, itu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tentu sikap semacam ini adalah bentuk intikas, bentuk terbalik dalam bersikap. Seharusnya kita itu memanfaatkan dunia, namun realitanya kita dimanfaatkan dan disibukkan oleh dunia. Nas'alallahu al-afiyah. Kemudian dalam hadis ini terdapat pelajaran tentang wajibnya bersabar terhadap penguasa muslim yang zalim. Meskipun mereka zalim dan zalim. Dan gimana supaya rakyat itu bisa sabar terhadap kezaliman penguasanya? Telah ingat bahasanya Anda akan berdiri bersama para penguasa tersebut di tempat yang sama. Di tempat yang sama. Bahasanya Anda, bahasanya kita, dan mereka para penguasa akan berdiri dengan status yang sama di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, penguasanya para penguasa. Wasafa takunu khusmahum, dan ketika itu, ketika Anda dizalimi dan ketika kita dizalimi oleh penguasa, maka kita akan bisa menjadi musuh penguasa tersebut pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala jika mereka mendzalimi Anda. Jika penguasa zalim pada Anda, maka kita punya hak, untuk menuntut, untuk menuntut mereka pada hari kiamat. Dan tentu tuntutan kita ketika itu adalah kita minta ganjaran mereka. Ketika kita dizalimi oleh penguasa, maka kita punya hak untuk minta ganjaran penguasa yang zalim terhadap kita. Jika habis ganjaran mereka, amal soleh mereka, karena amal solehnya itu riak dan pencitraan, maka cepat habis. Karena amal solehnya riak dan pencitraan, maka cepat habis. Maka kita punya hak untuk menuntut mereka dengan mentransfer dosa-dosa kita atau sebagian dosa kita kepada mereka. Maka ingatlah hal ini. Biasanya ketika kemudian kita dizalimi oleh penguasa, maka kita akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dengan status yang sama, sederajat dengan mereka di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita punya tabungan, tabungan tuntutan, kita punya tabungan tuntutan, dan itulah berat menjadi penguasa ketika dia zalim, maka ketika dia zalim maka rusaklah akhiratnya, maka rusaklah akhiratnya. Maka bisa dipastikan rusak sudah akhiratnya jika penguasa itu zalim, karena yang menuntut jutaan manusia, menuntut jutaan manusia. Kalau orang tidak punya kekuasaan apa-apa, ya zalim balik-balik yang menuntut cuma tetangga kiri dan kanannya, ya. Karena fitnahnya, karena kunjungannya, ya. Nah kalau kemudian jadi penguasa, kalau jadi Pak RT zalim, ya. Saya RT menuntut semua, ya. Kalau jadi Pak Dukuh zalim, ya. Ah, nanti saya pedukuh menuntut semua, ya, betapa bahayanya. Karena kemudian karena sungkan, karena pekeluh, kemudian karena pada pihak-pihak tertentu, maka kemudian dia zalimi pihak-pihak yang lain, maka ini punya hak untuk menuntutnya. Jika kemudian jadi lurah, kemudian dia manfaatkan manfaatkan kemudian apa, kekuasaannya untuk memperkaya pribadinya, ya, betapa banyak rakyat yang akan menuntutnya. Itu jika lurah, gimana kalau camat? Gimana kalau bupati? Ketika dia kemudian melakukan kezaliman kepada rakyat, maka berapa ribu orang yang menuntutnya. Cukup enggak ganjarannya untuk bayar mereka semua? Gimana kalau gubernur? Gimana kalau presiden? Jutaan manusia menuntutnya. Jutaan manusia menuntutnya karena kezalimannya. Maka jika penguasa itu zalim, maka dipastikan rusak akhiratnya. Bisa dipastikan rusak akhiratnya. Oleh karena itu maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa innaha hasratun lamadamah yaumil qiyamah. Oleh karena itu kekuasaan itu adalah penyesalan dan penyesalan pada hari kiamat. Ila man ataha bihaqqiha, ila man akhadha bihaqqiha. Kecuali kemudian menunaikan hak sebagai seorang penguasa, kewajiban sebagai seorang penguasa ditunaikan dengan sebenar-benarnya, dipikirkan rakyatnya, dipikirkan umatnya, maka baru ketika itu jadi kemuliaan untuknya, jadi imamun adilun, penguasa yang adil, mendapatkan salah naungan Allah Subhanahu wa taala di yaumul mahsyar, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka penguasa-penguasa yang perhatian dengan hal ini, maka dengan jadi penguasa menyebabkan mereka kurus kering. Dengan jadi penguasa dan tambah gemuk, namun tambah kurus karena kemudian memikirkan rakyatnya, kemudian tidak bisa memikirkan yang lainnya. Oleh karena itu Umar bin Abdul Aziz ketika jadi penguasa, ya dia tawari istrinya, saya jadi penguasa nanti yang dipikirkan cuma rakyat, boleh jadi saya tidak punya hasrat biologis karenanya. Tidak punya hasrat biologis karenanya, saya tidak bisa menunaikan kewajiban sebagai seorang suami untuk memberikan nafkah biologis, ya, maka tolong timbangkan jika memang itu satu hal yang jadi masih kebutuhan mendesak, maka saya akan ceraikan dirimu, biar kemudian kau punya suami yang bisa memenuhi hasrat biologismu. Namun jika engkau mau bersabar, maka ya terserah. Karena sibuk mikirkan rakyat, mikirkan umat, maka boleh jadi sampai hasrat biologis dengan istri itu tidak ada, bukan malah kemudian punya selir, punya kemudian istri simpanan misalnya satu di setiap kota, tidak demikian. Memang penguasa yang betul-betul memikirkan tugasnya dan kewajibannya itu sampai-sampai tidak punya minat untuk hubungan biologis karena sibuknya, capeknya dan deritanya. Maka itu diantara hal faktor yang akan mendorong orang untuk kemudian bisa bersabar terhadap kezaliman penguasa. Ingat, itu tabungan, tabungan di akhirat. Wala tadhunnu anna ma yakunu fid dunya min adh-dhulmi, maka jangan pernah punya sangkaan bahasanya kezaliman yang terjadi di dunia syadhabu haba'an abadan, akan kemudian hilang jadi debu bertebaran yang tidak ada nilainya. Abadan sama sekali, jangan pernah sama sekali punya anggapan demikian. Ini, kezaliman itu akan ya, akan ada dampaknya, akan ada buahnya. Karena hakul makhluk, hak sesama manusia tidak boleh tidak akan dipertanggungjawabkan dan akan dituntut pada hari kiamat. Maka anda wahai rakyat, anda akan berdiri bersama penguasa, jajar dengan mereka, sederajat dengan mereka di hadapan Allah Azza wa Jal. Liyaqdiya bainakum bil adl, untuk Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan putusan yang adil di antara kalian. Oleh karena itu fasbir. Oleh karena itu bersabarlah, itu yang terbaik. Pemberontakan itu bukan solusi. Kudeta itu bukan solusi. Pepelpai itu bukan solusi. Penggulingan itu bukan solusi. Fasbir, namun bersabarlah. Wantarid al-faraj, dan tunggulah dan bersabarlah untuk menunggu datangnya kabar gembira. Boleh jadi di dunia, boleh jadi di akhirat. Boleh jadi di dunia, boleh jadi di akhirat. Maka jika seorang itu kemudian punya hal ini, jika maka jiwa akan tenang dan orang pun akan tegar. Ya, orang pun tidak akan berkeluh kesah, ya, dan kita pun juga tidak akan kemudian membuang-buang pahala kita dengan menghibah penguasa. Karena kalau kita menghibah penguasa, kita juga bagi-bagi ganjaran sama penguasa. Boleh jadi buk, ya, dia zalim, ya, kita hibah buk nantinya. Enak dia, ya. Dia zalim, kita hibah. Hibahnya per hari, ya, tiap hari. Isinya keluh kesah dengan kezaliman penguasa, ngobrol sama teman keluh kesah sama kezaliman penguasa, ngobrol sama tukang beca isinya keluh kesah, ya, bikin status Facebook isinya keluh kesah, maka mereka senang dizalimi dengan riba karena dapat ganjaran dari rakyat yang riba, dapat kiriman ganjaran dari rakyat yang riba, besok kemudian bertanggung jawab dengan kezalimannya, ya sudah dikembalikan lagi ganjalannya. Akhirnya buruk, akhirnya kemudian mereka tidak mendapatkan dampak dari kezalimannya, karena ternyata rakyatnya juga zalim terhadap hak Allah Subhanahu wa taala dan hak manusia berupa riba kepada penguasa. Oleh karena itu ada satu perkataan indah yang disampaikan oleh sebagian ulama salaf, bahasanya orang yang paling pantas saya riba itu bapak dan ibu saya sendiri daripada orang lain. Ngapa ngirimkan ganjaran untuk orang lain? Kalau ngirim ganjaran, yang ngirim ganjaran ke bapak dan ibu sendiri. Maka orang yang paling pantas dan paling layak untuk saya jadikan bahan kunjungan, orang tua saya sendiri. Sehingga kalau saya transfer ganjaran, ya transfer ganjaran kepada bapak dan ibu yang susah kemudian merawat, menghidupi kita, ya. Namun orang malah kemudian semangatnya menghibah orang lain, kan rugi ini. Enggak cita semangat pahala namun ke orang lain, ke orang bukan apa-apanya. Kalau bapak sama ibunya sendirian, masih manfaat sama bapak dan ibu sendiri. Tentu ini makna kalimat ini bukan memfokus untuk menghibah bapak dan ibu sendiri, ya. Namun maknanya adalah betapa ruginya orang itu menghibah orang lain. Yang berarti kemudian dia berbagi ganjaran dan pahala pada orang lain, dan di antara orang lain itu adalah penguasa. Di antara orang lain itu adalah penguasa. Maka orang yang kalau layak untuk kemudian kita omongkan, ya ibu sendiri, bapak sendiri, ya, nanti ganjarannya ke ibu, ke bapak, ya. Itu daripada kepada orang lain. Ya, maka tunggulah datangnya, maka menunggu datangnya kabar gembira itu adalah ibadah yang anda mendekatkan diri kepada Allah dengannya. Maka jika kita menunggu kabar gembira datang dari Allah Subhanahu wa taala atas musibah dan bencana yang kita yang menimpa kita, maka sungguh ingatlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketahuilah bahasanya kemenangan itu bersama kesabaran dan kabar gembira itu bersama kesusahan. Dan bersama kesulitan itu terdapat kemudahan. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat peringatan tentang buruknya keadaan zaman. Bahasa zaman itu berubah, bertahayur dan berubah kepada keadaan yang lebih jelek. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada satu hari berkata kepada para sahabat, siapa yang hidup lama di antara kalian, maka kalian akan melihat perselisihan yang banyak. Tirmidzi, Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lain. Dan tentu hidup kita di dunia ini itu lebih singkat dibandingkan orang-orang terdahulu, dan kita pun semakin bertambah hari kita melihat perselisihan yang tambah banyak. Ra'ayna ikhtilafan kathiran baina sinin madat wa sinin al-waqti al-hadir, maka kita lihat adanya perselisihan, perpecahan yang demikian banyak dibandingkan antara tahun-tahun yang lewat dan tahun-tahun sekarang. Demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini, dan ini adalah pertemuan yang terakhir kita untuk sebelum libur Ramadan. Insyaallah akan kita lanjutkan di bulan Syawal nanti. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma, wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.